tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah, izinkanku lepas penatku tuk sejenak lelap di bahumu. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selama. Datang perlahan membuatku takut kehilangan. Kutitipkan cahaya terang tak padam di deragoh.